Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini kita kembali dipertemukan di tempat dan majlis yang paling baik, dan insyaallah ta'ala pertemuan ini akan kita manfaatkan bersama-sama untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Usul wa Mumayyizat Ahli Sunnah wal Jamaah. Pembahasan terakhir di pertemuan yang lalu sampai dengan di antara prinsip dan keistimewaan dari manhaj salaf ahlu sunnah wal jamaah adalah al-wasatiyatu wal-i'tidal, pertengahan dan seimbang. Sebagian dari uraian Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala terkait dengan ini sudah disampaikan, dan masih tersisa beberapa dari pernyataan-pernyataan beliau yang penting untuk kita ketahui. Di antaranya beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, fa ahlus sunnati humul wasatu daiman baina firaqil ummah. Ahlus sunnah, mereka selalu ada di posisi pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah umat ini. Amma haula fa imma ilal jafa wa imma ilal ghulu. Adapun mereka selain dari ahlus sunnah wal jamaah, bisa jadi ada di posisi yang cenderung meremehkan prinsip-prinsip agama, persoalan-persoalan agama, atau bisa jadi ada di posisi terlalu ekstrim dalam menjalankan perintah agama. Wa ahlu sunnah la jafa wa la ghulu wa la ifrat wa la tafrit. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, sekali lagi, tidak ada sikap meremehkan dan mengentengkan persoalan agama di tengah-tengah mereka, tidak juga sikap berlebihan di dalamnya. Nah, kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, ketika membantah seorang tokoh yang menyimpang, yang dikenal dengan sebutan Al-Maliki, kata beliau hafizahullah ta'ala, ayyuhar rajul innal manhaja as-salafi qa'imun alal kitabi was-sunnati wal-adli wal-insaf wal-i'tidal wat-tawassut fihi fi kulli abwabiddin. Sesungguhnya manhaj salafi adalah sebuah manhaj yang berdiri tegak di atas kitab dan sunnah, di atas prinsip keadilan, insaf, seimbang, dan pertengahan dalam seluruh bab-bab yang berhubungan dengan masalah agama. Kemudian wadh-dhulmu wal inhirafu wadh-dhalalu wal jawru fil ahkam innama huwa 'inda khusumihim. Adapun kezaliman, penyimpangan, kesesatan, kejahatan terhadap hukum-hukum dalam agama itu hanya ada pada musuh-musuhnya. Musuh-musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hal yang penting untuk kita pahami, ini hal yang penting untuk kita ketahui agar jangan sampai kita salah dalam memberikan penilaian. Dan agar jangan sampai orang-orang yang belum tahu tentang manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan vonis yang gegabah kepada mereka. Walau kana 'indaka adna haddin min al-i'tidali was-sidqi wal-insaf lama wajjahta sihama hikdika li ahli al-haqqi wal-insaf wal-i'tidal ahlus sunnah wal hadis as-salafiyyin. Syekh kemudian mengatakan kalau seandainya engkau memiliki sedikit saja keadilan, kejujuran, insaf, tentu engkau tidak akan pernah melemparkan tumbak kedengkianmu kepada ahlul haq, kepada orang-orang yang senantiasa insaf, seimbang, pertengahan, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, salafiyin. Jadi ini peringatan kepada mereka-mereka yang belum mengenal dengan baik manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah agar jangan sampai sembarangan memponis mereka. Kemudian berikutnya, qala saddadahu Allah, berkata beliau asy-syekh hafizahullah taala, fa innana ma'asyar as-salafiyyin nadinullaha bitawassut wal-i'tidal fil umuri kulliha. Kami segenap salafiyin menjalankan agama Allah betul-betul dengan prinsip at-tawassut wal-i'tidal, pertengahan dan seimbang dalam segala persoalan yang menyangkut agama. Fil aqaid wal ibadati wal akhlaq wal manahij, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam manhaj. Wa qad harabana al ghulu wa la nazalu nuharibuhu bi kulli ashkalihi. Kami, kata Syekh, telah memerangi sikap ghulu, sikap ekstrim, dan kami akan tetap memeranginya dengan segala cara. Fil aqaid wal ibadati wal ashas, baik sikap ghulu ekstrim dalam urusan akidah, ibadah, maupun sikap ekstrim atau ghulu terhadap pribadi-pribadi tertentu. Jadi walhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang sejarah dalam dakwahnya selalu memberikan peringatan keras dari yang namanya sikap ekstrim dan berlebihan. Itu semata-mata karena mereka dakwahnya betul-betul berpijak di atas pedoman kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya mereka tidak pernah diam. Tulisan-tulisan mereka, lisan-lisan mereka terus berbicara tentang bahayanya sikap ekstrim, bahayanya sikap berlebihan, baik dalam akidah, ibadah, maupun sikap berlebihan kepada pribadi-pribadi tertentu. Karena inilah sesungguhnya cikal bakal terjadinya banyak penyimpangan. Penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam ibadah, penyimpangan dalam penghormatan kepada sosok-sosok atau pribadi-pribadi yang dianggap agung. Seperti Khawarij misalnya, yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bagaimana sikap ekstrim mereka dalam hal keyakinan, dalam hal ibadah bahkan. Demikian juga kelompok Syiah, ya, Mu'tazilah, atau kelompok-kelompok yang lainnya. Ahlus Sunnah tidak pernah membiarkan kelompok-kelompok itu. Selalu mereka singgung dalam tulisan-tulisannya maupun dalam dakwah ceramah yang mereka sampaikan. Oleh karenanya pembahasan tentang Khawarij, pembahasan tentang Syiah atau tentang Mu'tazilah, kelompok-kelompok lainnya selalu disinggung. Dan kita bisa dapatkan dengan mudah dalam kitab-kitab mereka, selalu ada. Ini menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak pernah diam, terus memerangi sikap ekstrim dalam agama. Faminadzulmi annarmi bihi min unasin lana qatalahum wala jamal fi harbihi. Kata Syekh, termasuk kezaliman kalau kita membiarkan sikap-sikap ghulu ini, karena sangat berbahaya. Ada sebagian orang ketika jatuh dalam tindakan berlebihan atau ghulu, salah satu alasan yang dikemukakannya adalah demi kehati-hatian. Berhati-hati dalam segala sesuatu memang penting, tetapi jangan sampai sikap hati-hati itu malah menjerumuskan diri ke dalam sikap berlebihan, ghulu. Bagus berhati-hati, tapi bukan berarti harus berlebihan. Karena segala sesuatu ada porsinya. Kita harus hati-hati dalam akidah, hati-hati dalam ibadah, hati-hati dalam muamalah, hati-hati dalam memberikan penghormatan kepada pribadi tertentu. Itu benar, tetapi harus sesuai aturan. Kalau dengan alasan hati-hati dalam urusan akidah, tapi kemudian jadi ekstrim dalam hal sikap, dalam hal keyakinan, maka ini salah. Kalau dengan alasan hati-hati dalam ibadah, tapi kemudian malah menjadikannya ekstrim dalam hal tersebut, ini juga salah. Karena semua ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Ya. Jadi sikap hati-hati yang terpuji itu adalah hati-hati yang tidak melampaui batasan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa nuharibul jafa wat tamyi'a bi kulli ashkalihi. Kemudian kata Syekh, kami juga memerangi sikap al-jafa, bermudah-mudah mengentengkan persoalan-persoalan agama, wat-tamyi', dan menampakkan kelembekan dalam prinsip, bikulli ashkalihi, dengan segala macam bentuknya, fil aqaid wal ibadat wal akhlak wal ashas wal jama'at, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak terhadap pribadi-pribadi tertentu, maupun dalam jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok tertentu. Wala nazalu nuharibahu. Kami terus-menerus memerangi sikap yang seperti ini, karena ini juga tidak jauh, ya, atau tidak lebih berbahaya daripada sikap al-ghulu. Sikap ghulu berlebihan, ini jelas membahayakan agama. Sikap mengentengkan, bermudah-mudahan, kemudian menampakkan kelembekan dalam prinsip, ini juga sama, ya, membahayakan agama. Maka kata Syekh, la nazalu nuharibuhu. Kami juga terus-menerus memerangi sikap ini. Faminadzulmi wal ifki annarmi bihi ayadhan. Termasuk kezaliman dan kedustaan kalau kita biarkan sikap-sikap yang seperti ini. Betul, kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang mudah. Gak boleh memberat-beratkan diri. Tetapi bukan berarti kita harus mengenteng-entengkan masalah. Bukan berarti kita harus bermudah-mudah di dalamnya. Inna hadad din yusrun. Agama ini sudah mudah. Tidak ada ajaran agama yang menyulitkan para pemeluknya. Baik menyangkut akidah, ibadah, muamalah, semuanya mudah. Tidak ada yang sulit. Dan kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang memang mudah. Tetapi bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan. Mengenteng-entengkan persoalan agama. Menampakkan kelebihan dalam prinsip. Dalam keyakinan. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasul, jangan pernah dirubah. Jangan dipilih-pilih. Jangan dipandang sebelah mata. Itu sudah batasan yang gak boleh diganggu gugat. Kalau dengan alasan kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang termudah, kemudian melanggar aturan kitabullah dan sunnah Rasul SAW, maka ini salah kaprah. Ini tidak dibenarkan. Dan ahlus sunnah wal jamaah, salafiyin di sepanjang sejarah, seruan mereka untuk menjauhi sikap lembek dan bermudah-mudahan dalam agama itu sangat jelas. Bagaimana mereka memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Bahkan Rasul SAW memerintahkan untuk itu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ya. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang benar-benar berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, kemudian mengamalkan keduanya dengan baik, sesuai dengan manhaj salaf, pasti akan selamat dari sikap ekstrim berlebihan, dan juga akan selamat dari sikap bermudah-mudahan, mengenteng-entengkan. Ya. Jadi persoalan utamanya adalah bagaimana kita posisikan kitab dan sunnah ini dalam kita menjalankan perintah agama. Ya. Sekali lagi, jangan sampai karena alasan berhati-hati kemudian kita jatuh dalam tindakan ekstrim. Jangan sampai dengan alasan kita harus melakukan sesuatu yang termudah kemudian kita jatuh dalam sikap bermudah-mudahan. Ya. Hati-hati penting. Memilih yang termudah penting. Ini juga termasuk petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kita harus hati-hati dalam segala hal, betul. Kita harus melakukan yang termudah, betul. Ini termasuk petunjuk Nabi. Tapi jangan sampai dua hal tadi menyeret kita kepada sikap berlebihan dan bermudah-mudahan. Nah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, naqumu bikulli dhalika ay at-tawassut wal-i'tidal wa muharabah ma yunaqidhuhu intilaqan min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min manhajis salafis salih ila dhalika nad'u daiman wa ala dhalika nurabbi. Kita akan senantiasa tegak di atas prinsip pertengahan seimbang dan akan terus memerangi segala hal yang berlawanan dengannya. Intilaqan min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berangkat dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dari manhaj salafus salih. Inilah yang akan terus menerus kita serukan, wa ala dzalika nurabbi, dan di atas prinsip inilah kita ya, mendidik manusia, mendidik umat. Nah, at-tawassut wal i'tidal, pertengahan dan selalu seimbang, proporsional ya. Tidak lebih berat ke kanan, tidak juga lebih berat ke kiri, tetapi ada di tengah-tengah. Wa man nasaba ilaina ghaira hadzal manhaj faqad kadzaba waftara alaina ifkan aziman. Barang siapa yang menisbatkan kepada kita bahwa kita tidak berada di atas manhaj ini, maka sungguh dia telah berdusta. Dia telah melakukan kebohongan dengan kebohongan yang sangat besar. Orang-orang yang mempelajari kondisi firqah-firqah, kelompok-kelompok yang bermunculan di dalam Islam dan mengamatinya dengan seksama, pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang selalu mengedepankan nilai-nilai pertengahan dan seimbang kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali mereka-mereka yang mengikuti manhaj salaf ya. Dan para ulama sudah membuktikannya. Ada banyak kitab yang berisi penjelasan tentang firqah-firqah di dalam Islam, firqul mu'asirah, firqah-firqah yang berkembang baru di dunia Islam. Disebutkan secara rinci nama firqahnya, pendirinya, kemudian keyakinan-keyakinannya, sepak terjangnya dalam dunia dakwah, disebutkan secara rinci. Bagi yang mempelajarinya pasti akan tahu. Begitu masuk ke bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangat kontras sekali. Dan langsung bisa menyimpulkan ternyata hanya inilah yang pertengahan dalam sikapnya. Sementara firqah-firqah yang lain ada yang cenderung berlebihan, ada yang cenderung bermudah-mudahan. Nah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut bersyukur kepada Allah ketika Allah menganugerahkan kepada kita petunjuk untuk dapat mengenal manhaj salaf. Ini sesuatu yang paling mulia yang kita miliki dalam hidup ini. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita, bukan saja di saat kita masih ada di dunia, tapi sampai nanti kita masuk dalam kehidupan akhirat. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini, laqad sa'a fahmu ba'dhin nas lil wasatiyah wal i'tidal. Ada sebagian orang yang keliru dalam memahami istilah pertengahan dan i'tidal, seimbang. Fadhannuha ta'ni at-tamayyu wal mudahanah. Mereka menduga bahwa sikap pertengahan dan seimbang ini adalah at-tamayyu, menampakkan kelembekan, wal mudahanatu, dan acuh tak acuh atau banyak mentolerir. Wattanazulu anil mabadi as-salafiyah, serta melepaskan prinsip-prinsip salaf. Farahu yujamiluna wa yudahinuna ahlal bid'ah wal ahwa. Akhirnya mereka kemudian menampakkan sikap basa-basi, mentolelir ahlul bid'ah, ahlul ahwa, bihujjat tarkit tashaddud waluzumil wasatiyah wal i'tidal, dengan alasan tidak boleh terlalu keras, kaku, dan harus pertengahan serta seimbang. Jadi berangkat dari pemahaman yang salah, hingga akhirnya melahirkan sikap yang salah. Pelajarannya buat kita adalah betapa penting sebuah pemahaman. Karena segala kesalahan, segala kekeliruan, segala penyimpangan, dan sikap-sikap yang ngawur itu bermula dari sebuah pemahaman. Pemahaman yang salah tentunya. Kalau pemahamannya sudah salah, maka kesananya akan salah. Pemahaman itu kan pola pikir. Pemikiran itu pemahaman. Pola pikir atau pemikiran ini sangat mempengaruhi apa yang diucapkan oleh seseorang dan apa yang dilakukan oleh seseorang. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang batil, itu karena lahir dari pemahaman yang salah. Ketika ada seseorang melakukan sesuatu yang batil, juga sama, lahir dari pemahaman atau pola pikir yang salah. Di sini disebutkan bahwa ada sebagian orang yang salah dalam memahami istilah pertengahan dan kata seimbang. Dianggapnya pertengahan dan kata seimbang itu adalah kita harus mentolerir berbagai macam kebatilan. Tidak perlu terlalu kaku dan keras. Jangan saklek. Hasil akhirnya apa? Berbasa-basi kepada ahlul bidah. Mentolerir ahlul ahwa. Makanya wajar kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa segala macam kerusakan itu bermula dari su'ul fahmi. Pemahaman yang salah. Lebih repot lagi kalau ditambah dengan su'ul qasdi. Niat yang jelek. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga sama menyatakan bahwa semua kesalahan itu diakibatkan oleh dua hal ini. Jeleknya pemahaman dan jeleknya apa? Niat. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang agama? Belajar. Apa yang harus kita pelajari? Manhaj salaf. Kenapa harus belajar manhaj salaf? Karena manhaj salaf adalah manhaj sahabat. Apa manhaj sahabat? Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabatlah yang telah mempraktekkan Quran dan sunnah dengan benar. Disinilah perlunya belajar sekali lagi supaya pemahaman menjadi benar. Tanpa belajar, pemahaman tidak akan jadi benar. Dan yang dipelajari, sekali lagi, manhaj salaf. Ilmu sekarang berkembang. Dan orang-orang yang menyampaikan ilmu beragam. Kalau kita tidak hati-hati dalam mempelajari ilmu, bisa salah. Kenapa? Sekali lagi, penyampai ilmu beragam. Macam-macam keadaannya dan latar belakangnya. Jadi jangan salah. Ya. Belajar manhaj salaf kepada ahlul ilmi yang mengikuti manhaj salaf supaya pemahaman benar baik. Kemudian disebutkan lagi di sini, bainama najidu al-ba'd al-akhar 'ala an-naqid min ha'ula'i fi su'i fahmihim lil wasathiyah. Ada juga kita dapati beberapa orang yang lainnya yang bertolak belakang dengan yang pertama tadi dalam kesalahan memahami kata pertengahan atau seimbang. haitsu innahum dhannu anna hasan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wassalaf as-salihu ala tamassuki bil kitabi was-sunnah wa mubayanati ahli al-bida'i wa hujranihim wa tahdhir minhum wa min dhalalihim yani at-tashaddud wal jafa wal ghilzah. Mereka menduga bahwa anjuran atau dorongan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para salafus saleh untuk berpegang teguh kepada kitab dan sunnah serta menjauhi ahlil bidah dan menghajar mereka serta memberikan peringatan dari mereka dan dari kesesatannya adalah harus bersikap ekstrim, keras dan kaku. Ini akibat yang kedua, yang juga karena pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah tentang istilah wasatiyah, pertengahan dan seimbang. Kalau tadi melahirkan sikap lembek, bermudah-mudah, mentolerir berbagai macam bentuk kebatilan. Kalau ini melahirkan sikap ekstrim, keras, kaku. Fasalaku hadha sabil fashawahu bihi da'wat as-salafiyah. Mereka tempuh cara-cara yang seperti ini, fashawahu bihi da'wat as-salafiyah, sehingga mereka merusak dakwah salafiyah. Ya. Seperti kelompok Haddadiyah, ya, yang mereka berdiri di atas prinsip-prinsip yang berlebihan, ekstrim, keras, kaku. Mereka memahami bahwa perintah untuk berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, perintah untuk menjauhi ahlil bidah, perintah untuk mentahdir berbagai macam bentuk kesesatan, itu adalah sikap keras, kaku, tanpa kompromi, tanpa ada aturan yang jelas. Ini sebuah kesalahan, ini sebuah kekeliruan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengkhawatirkan keselamatan diri kita. Setiap saat kita harus terus mengumpulkan bekal untuk memperbaiki pemahaman kita terhadap agama ini. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah ini, menghadiri majelis-majelis ta'lim yang di dalamnya disampaikan prinsip-prinsip salaf yang bisa menguatkan kita dan meluruskan pemahaman kita. Karena fitnah, terutama dalam syubhat, kalau fitnah syahwat, kita semua sudah tahu. Tapi kalau fitnah syubhat, itu terkadang samar. Kalau sampai kita lalai, kita bisa terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang bisa membuat kita menyimpang waliyadzubillah. Akibat dari salah memahami sesuatu, yaitu istilah at-tawassut wal-i'tidal, pertengahan dan seimbang, menjadi fatal. Bisa membuat seseorang menjadi orang yang paling lembek, tidak punya prinsip sama sekali dalam hidup. Semua yang ada dianggap benar, bagaimanapun cara orang beribadah kepada Allah dianggap benar, karena pada prinsipnya menyampaikan dia menuju Allah. Dan bisa jadi bersikap ekstrim. Enggak ada yang benar kecuali dirinya. Oleh karenanya tidak boleh bagi kita meremehkan sesuatu, terutama menyangkut masalah agama. Ya. Kemudian Syekh Hafizahullahu Ta'ala, beliau mengatakan, wala'allana adrakna nataija dhikil atni wa shiddatil muhlikah wa ma syakilaha wa adrakna nataija ma yusamma bitamyi wal mudahana fala dhaka fala hadha wala dhaka innama manhajun wasatun radhiyallahu li hadhihi al ummah wa madahaha alaihi. Barangkali kita sudah mengetahui dampak buruk dari sikap kaku, keras, dan semisalnya. Dan kita juga mengetahui dampak buruk dari apa yang disebut dengan sikap lembek dan berpura-pura tidak tahu tentang kebatilan. Maka la hadza wa la dzaka, manhaj ini tidak termasuk ke yang pertama, yang dipenuhi dengan sikap keras, kaku. Tidak juga termasuk ke yang kedua, yang dipenuhi dengan sikap lembek dan acuh tak acuh, berpura-pura tidak tahu terhadap kebatilan. Wa innama manhajun wasatun, akan tetapi manhaj ini manhaj pertengahan. Manhaj ini manhaj pertengahan. Ya. Ada di tengah-tengah antara sikap keras, kaku, dengan sikap lembek dan pura-pura tidak tahu terhadap berbagai macam bentuk kebatilan. Ya. Radiyahullah lihadihil ummah. Allah ridhoi umat ini dengan sikap seperti ini. Wa madahaha alaih, dan bahkan Allah sanjung, Allah puji. Buktinya dalam firman Allah di surat Al-Baqarah 142, Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasul 'alaikum syahida. Supaya kalian menjadi saksi atas manusia dan rasul menjadi saksi atas kalian. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala 'aqibaih. Dan tidaklah kami menetapkan kiblat allati kunta 'alaiha, yang sekarang kamu gunakan, illa lina'lama, melainkan supaya kami tahu siapa yang benar-benar mengikuti rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, walaupun itu menjadi sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan kalian. Innallaha binnasi laraufur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Maha penyayang. Nah, ayat ini menjadi bukti bahwa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari umat ini, dari hamba-hambanya, adalah sikap pertengahan. Karena Allah telah jadikan umat ini sebagai umat yang wasatun, maka tidak boleh ada lagi yang disebut dengan sikap keras, kaku, yang keluar dari batasan syariat. Dan tidak boleh ada lagi sikap lembek, bermudah-mudahan, acuh tak acuh, ya, mengabaikan berbagai macam kebatilan yang menyebabkan keluar jauh dari kebenaran. Yang harus ditegakkan adalah sikap pertengahan. Jalankan perintah agama sesuai dengan aturannya. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kepada kalian, kerjakan, amalkan dengan baik. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Ya. Tidak perlu mengada-ngada sesuatu di dalam agama dan tidak perlu memberat-beratkan diri di dalam agama. Kalau seandainya umat Islam ini semuanya menjalankan agama sesuai dengan aturan, ya, niscaya mereka semuanya akan selamat. Semuanya akan selamat. Tidak ada lagi penyimpangan. Inilah sekali lagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasatun udul, tengah-tengah, seimbang. Wa fi nafsil waqti mutawassitun wa mu'tadilun bainal ifrat wat tafrit. Dalam waktu yang bersamaan mereka sekali lagi selalu memposisikan diri di tengah-tengah dan seimbang di antara sikap ekstrim dan sikap bermudah-mudahan. Qala fi hadzal 'asri unasun yantahijunal manhajas salafi fayadhhabuna yaslukuna masalikas siyasiyyin fit tahwili wat tamyi wal mudahanat wa yusammuna hadza hikmatun. Di zaman ini, kata Syekh, ada orang-orang yang mereka mengikuti manhaj salaf. Mengikuti manhaj salaf. Fayadhhabuna yaslukuna masalikas siyasiyin. Akan tetapi sangat disayangkan mereka menempuh cara-cara politikus. Manhajnya sudah manhaj salafi, tetapi perbuatannya cenderung mirip dengan para politikus. Fitahwil, terutama dalam at-tahwil, membesar-besarkan masalah yang kemudian melahirkan ketakutan di tengah-tengah umat, kekacauan, kekhawatiran. Jadi mereka ini, orang-orang yang seperti ini keadaannya, terus berbicara tentang banyak hal. Jika ada satu perkara, diangkat, di blow up, disebarluaskan, terus tanpa berhenti, hingga menimbulkan rasa takut di tengah-tengah umat. Ini namanya tahwil. Tahwil gaya sia-siin para politikus. Ingat, Syekh tadi menyinggung bahwa yang melakukannya bukan orang yang tidak mengenal manhaj salaf. Justru yang melakukannya adalah orang-orang yang dikenal berada di atas manhaj salaf. Ini peringatan yang patut untuk menjadi perhatian kita bersama, agar jangan sampai kita termasuk ke dalamnya. Di zaman ini ada orang-orang yang mereka mengikuti manhaj salaf tetapi menempuh cara-cara politikus dalam membesar-besarkan masalah sehingga menimbulkan rasa takut di tengah-tengah umat. Apa sih yang diinginkan oleh para politikus selain dari kekacauan? Hanya itu yang mereka inginkan. Karena ketika situasinya sudah kacau, maka mereka bisa meraih apa yang dicita-citakannya, bisa menggapai apa yang diinginkannya. Gak ada politik bersih di zaman sekarang ini. Semua mainnya kotor. Kalau ada orang ketika ingin mendapatkan kedudukan, ketika ingin mendapatkan kursi, kemudian melakukan cara-cara yang seperti ini, walaupun mengaku berada di atas manhaj salaf, maka lebih pantas jika kemudian dicap sebagai politikus. Tujuan utama dari politikus itu kan bagaimana bisa mendapatkan kedudukan, kursi, jabatan, itu saja. Tidak memperdulikan cara yang ditempuh. Ya. Tidak jadi masalah walaupun harus merugikan banyak orang. Tidak jadi masalah walaupun harus menghabisi teman-temannya sendiri, mengorbankan teman-temannya sendiri. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Syekh menyayangkan bila hal ini terjadi, adanya orang-orang yang sudah berada di atas manhaj salafi tetapi menempuh cara-cara politikus watamyi dan juga menampakkan sikap lembek, tidak kokoh, tidak kuat, wal mudahanat, dan juga acuh mengabaikan, berpura-pura tidak tahu terhadap segala macam bentuk kebatilan. Wa yusammuna hadza hikmah. Kemudian mereka sebut inilah yang dinamakan dengan hikmah. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Au shiddatin tahlikul manhaj as-salafi wa ta'khudhu bi khanaqihi wa tushawwihuhu wa tunaffirun nas minhu, atau mengikuti manhaj salaf tetapi mengikuti cara-cara politikus dalam sikap ekstrim, sikap yang keras dan kaku yang bisa menghancurkan manhaj salaf, menyumbatnya, merusaknya, dan menjauhkan manusia darinya. Waliyallubillah. Fala hadza wala dzaka. Manhaj salaf tidak mengajarkan yang itu, tidak juga mengajarkan yang ini. Wa innamal i'tidal. Manhaj salaf ahlu sunnah wal jamaah hanya mengajarkan al-i'tidal, sikap pertengahan, selalu seimbang, menyelesaikan segala macam persoalan dengan baik, tidak berlebihan, tidak juga mengentengkan. Berlebihan dengan membesar-besarkan masalah, mengentengkan dengan mengabaikannya. Tapi menyelesaikan segala persoalan, segala masalah itu dengan baik. Innamal i'tidal huwa alladhi yu'ti wa yu'ti ad-da'wah as-salafiyah as-surah al-la'iqah biha min jamaliha wa husniha wa yusriha wa bu'diha 'anil munaffirat. Sikap pertengahan, seimbang, inilah yang bisa memberikan gambaran yang baik tentang dakwah salafiyah, tentang keindahannya, tentang kebagusannya, tentang kemudahannya, dan jauhnya dakwah salafiyah dari hal-hal yang membuat manusia berlari darinya. Qala wa yafhamu ba'dun nas min at-taysir annahu al-mudahanah fayaslukuna turuqal mudahanah. Kemudian kata Syekh, ada sebagian orang yang memahami at-taysir, menampakkan kemudahan itu annahul mudahanah, berarti memberikan toleransi terhadap segala kebatilan. Fayaslukuna turuqal mudahanah, hingga akhirnya mereka menempuh cara-cara yang seperti ini. Acuh tak acuh, tidak pernah ada rasa cemburu ketika melihat kebatilan. Gak pernah tersinggung hatinya ketika kebatilan ada di dekatnya. Nah, gak pernah terganggu dengan yang namanya kebatilan ketika kebatilan itu ada di sampingnya. Ini namanya mudahanah. Membiarkan kebatilan begitu saja terus berkembang, alasannya apa? At-taisir. Alasannya adalah menjalankan agama harus dengan penuh kemudahan. Agama itu mudah. Ya sudah, biarkan saja. Kebatilan apapun berkembang. Ya. Wa yafhamu minal hikmati allati amarallahu biha yafhamu minha annaha hiyal mudahanah. Dan memahami bahwa inilah sikap hikmah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata mereka, kita dalam dakwah ini harus penuh dengan hikmah. Tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak membantah, tidak usah banyak mengkritik. Kesalahan apapun yang terjadi, kebatilan apapun yang terjadi, biarkan saja. Selama masih dalam koridor Islam, dianggapnya itulah sikap apa? Hikmah. Yang Allah perintahkan. Waturuq as-siyasiyah allati taqtulul Islam. Dan juga dengan alasan menjalankan perintah agama itu harus penuh dengan kemudahan, akhirnya menempuh cara-cara politik allati taqtulul Islam yang justru akan membunuh Islam secara perlahan. Maka manhaj salaf, kata Syekh, la hadza wa la dzaka, tidak mengajarkan yang itu, tidak juga mengajarkan yang ini. Ya. Kemudahan memang sudah ada di dalam Islam, tapi tidak kemudian harus melanggar aturan Islam. Ya. Mentolerir berbagai macam penyimpangan itu bukan hikmah. Menempuh cara-cara politik dalam menyelesaikan persoalan itu juga bukan hikmah. Wa yafhamu ba'dhun nas min hathir rasul alaihi salatu wassalam wassalafis salih ala tamassuk bil kitabi wassunnah wat tahdhir minal bida'i wa ahliha annahu syiddah annaha asyiddatu wal ghildatu al mutlaqatu wal jafa wa suluku kulli turuqit tanfir wat tashwih lidda'wati salafiyah. Sebagian orang juga memahami bahwa anjuran Rasul dan para salafus saleh untuk berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, mentahdir ahlil bid'ah, itu berarti harus memiliki sikap kaku dan keras secara mutlak dan menempuh cara-cara untuk menjauhkan manusia dari dakwah as-salafiyah. Wa hadza adhunnu annahu jara minhu syai'un katsir fi kulli biladil Islam. Dan aku kira inilah yang terjadi di kebanyakan negeri Islam. Waqad jarrabtum nataija hadaini almanhajain. Dan kalian telah memiliki pengalaman bagaimana dampak buruk dari dua sikap ini. Yang pertama, manhajut tamyi wal mudahanat wad difa' anil batil biturukis syaitaniyah. Manhaj lembek, kemudian mudahanah, mentolerir segala macam bentuk kebatilan dan bahkan membela kebatilan dengan cara-cara setan. Dan yang kedua, manhaj tasyaddud, manhaj yang penuh dengan sikap kaku, keras, ekstrim. Alladhi awwala ma yaftak bis salafiyah wa ahliha, yang menjadi perusak bagi dakwah salafiyah dan bagi para pengikutnya. Fala hadza wala dzaka wala ghulu wala syiddah. Tidak boleh mengikuti manhaj yang pertama dan tidak boleh mengikuti manhaj yang kedua, tidak boleh ghulu, tidak boleh ekstrim bersikap keras dan kaku, wala tamayyu'un wala tafrit wala mudahana. Enggak boleh terlalu lembek, bermudah-mudahan, dan acuh tak acuh terhadap berbagai macam bentuk kebatilan. Kemudian di akhir penjelasan dikatakan, lakin naqul ma huwal mizanu wal miqyasu alladhi yu'rafu bihi tawassutu wal i'tidalu minat tashaddud wat tamayyu' wat tamyi'. فَإِنَّ الْكُلْ يَدَّعِي أَنَّهُ صَحِبُ الْوَسَطِيَّةِ وَأَنَّ فَهْمَهُ لَهَا هُوَ الْفَهْمُ الصَّحِيحِ. Kita perlu untuk bertanya, apa timbangan dan ukuran yang benar yang dengannya dapat diketahui mana sikap yang pertengahan dan seimbang dengan mana sikap yang cenderung keras, kaku, dan lembek. Kemudian kata Syekh, ini penting diketahui karena masing-masing orang mengklaim kalau dirinya sebagai orang yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai pertengahan dan mengklaim bahwa pemahamannya lah pemahaman yang benar. Ya. Jadi jangan dikira golongan Khawarij, contoh sederhananya, yang kita tahu mereka ada dalam sikap yang ekstrim dan wulu, itu akan menerima ketika dicap sebagai golongan yang ekstrim dan wulu. Mereka tidak akan menerima. Mereka akan mengklaim bahwa diri mereka adalah orang-orang yang ada di atas prinsip wasatiyah. Di atas prinsip apa? Pertengahan. Demikian juga kelompok sufi misalnya. Jangan dikira mereka mau menerima ketika kita katakan bahwa mereka ada di posisi yang cenderung lembek, bermudah-mudahan dalam urusan agama. Mereka akan menolak. Mereka akan mengatakan kami berada di atas prinsip al-wasatiyah, pertengahan, seimbang. Ya. Kenapa begitu? Karena semuanya, mau Khawarij, mau Sufi, Syiah, Mu'tazilah, kelompok-kelompok yang lainnya, menyatakan bahwa pemahamannya lah pemahaman yang paling benar. Lalu apa barometernya? Apa timbangannya? Yang dengan itu kita bisa tahu mana yang betul-betul pertengahan, mana yang betul-betul seimbang, mana yang bersikap keras, ghulu, ekstrim, mana yang lembek. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wal mizanu litawassuti awil ghuluwi wal jafai wat tamyi kitabullah was sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa manhajus salafis salih. Timbangannya dan barometernya untuk mengukur dan menilai mana yang pertengahan, mana yang ghulu ekstrim, mana yang cenderung bermudah-mudahan dan lembek adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta manhaj salafu as-salih. Jadi kita tilai dulu berdasarkan kitab dan sunnah. Setiap kelompok itu punya pemikiran dasar. Setiap kelompok itu punya pemahaman. Untuk bisa kita tahu sejauh mana pemahamannya dan pemikiran dasarnya harus disesuaikan dengan kitab dan sunnah. Kalau ada yang menyelisihi kitab atau menyelisihi sunnah berarti selesai sudah. Ini tidak benar kelompok ini. Tidak benarnya bisa jadi ekstrim, gulu atau bermudah-mudahan, lembek. Ya. Kalau misalnya ada sebuah kelompok yang nampak mengikuti kitab dan sunnah, ibadah yang dilakukan selalu berdasarkan dalil, baik dalil dari Al-Quran maupun dalil dari As-Sunnah, untuk kita bisa menilai apakah kelompok ini sudah benar berada di atas prinsip pertengahan atau tidak, maka dilihat kesesuaiannya dengan manhaj salaf dalam memahami Quran dan sunnahnya. Kalau tidak sesuai dengan manhaj salaf, walaupun prinsip dasar yang mereka pakai adalah Quran dan sunnah, maka tetap tidak benar. Ya, bisa jadi ekstrim, bisa jadi lembek. Kan kelompok-kelompok yang ada itu, berapapun jumlahnya, firqoh-firqoh dalam Islam itu, keadaannya tidak lepas dari dua. Yang pertama, bisa jadi sama sekali tidak menjadikan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sebagai landasannya. Yang kedua, bisa jadi menjadikan kitab dan sunnah sebagai landasannya. Baik yang pertama maupun yang kedua, ya, berada di atas kebatilan ketika tidak ada dasar manhaj salaf yang jadi pijakannya. Ya. Kalau yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, sudah selesailah itu. Tinggal yang dasarnya Quran dan sunnah. Ya. Kalau mengikuti manhaj salaf dalam mengamalkan keduanya dan mempraktekkan keduanya, berarti benar. Tapi kalau tidak, maka tidak. Ya. Oleh karenanya, patokan dan pedoman ahlu sunnah wal jamaah adalah kitab, sunnah, dan manhaj salaf. Jadi tidak berhenti sampai kitab dan sunnah selesai, tidak. Tapi harus ada satu lagi, apa? Manhaj salaf. Bagaimana pemahaman para salaf, bagaimana amalan para salaf. Kenapa begitu? Karena jelas Nabi mengatakan alaikum bisunnati wassunnatil khulafa ar-rasyidin. Jadi mau tidak mau harus mengikuti pemahaman, mengikuti amalan, mengikuti praktek nyata para salaf, dalam hal ini para sahabah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mengikuti bimbingan para a'immah yang mengikutinya. Nah, itu sudah mutlak seperti itu, ya. Dan hanya ahlu sunnah wal jamaah lah yang ternyata mereka berada di atas prinsip pertengahan. Kenapa? Karena dasar mereka Al-Quran, sunnah, dan manhaj salafus salih, ya. Ini yang harus dijadikan sebagai tolak ukur, timbangan, barometer. Kitabullah, sunnah Rasulullah, manhaj salafus salih. La ahlul ahwa, bukan ahlul ahwa. Wala manahijuhum al-fasidah al-murtabitah bil masalih ad-dunyawiyyati, bukan juga manhaj-manhaj yang rusak, yang selalu terikat dengan kemaslahatan duniawi. Dengan kitab, dengan sunnah, dengan manhaj salaf, kita bisa mengukur sejauh mana prinsip yang dipegang oleh seseorang atau oleh sebuah kelompok, apakah berada di atas al-wasatiyah, sikap pertengahan, wal-i'tidal, dan seimbang, atau justru ada dalam sikap wulu ekstrim dan juga bermudah-mudahan serta sikap lembek. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, teruslah belajar dan tumbuhkan semangatan untuk selalu berada di atas manhaj salaf. Karena manhaj ini anugerah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Apapun yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar, dari segala macam bentuk fitnah, jangan sampai mengendurkan semangat kita untuk terus belajar dan berada di atas manhaj salaf. Karena fitnah demi fitnah itu akan terus kita hadapi sampai berakhirnya dunia ini. Ya. Jangan pernah lelah, ya, teruslah meminta bimbingan, petunjuk, kekokohan kepada Allah Azza wa Jal, agar kita diberi kekuatan untuk selalu berada di atas agamanya, berada di atas ketaatan kepadanya, berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, berada di atas tauhid. Ini yang paling penting yang harus kita lakukan. Dan harus terus memperbanyak amal soleh. Badiru bil a'mal, kata Nabi, bersegeralah melakukan amal. Karena fitnah ini akan terus datang mengancam kita. Dan ada hikmah di balik semua peristiwa, semua fitnah yang terjadi. Kita yakini itu, kita imani itu, dan Allah ingin tahu, Allah akan melihat sejauh mana keistiqomahan kita, sejauh mana kekuatan kita berpegang teguh pada manhaj salaf. Jadi yang harus kita lakukan di masa-masa sekarang ini adalah terus belajar, beramal, berdoa, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Ini yang akan menyelamatkan. Jangan pernah menjauh dari majlis ilmu. Terus hadiri itu. Itulah cara kita menuntut ilmu agama. Selain itu, sekali lagi, beramal. Terus tingkatkan kualitas amal soleh. Yang ketiga, berdoa. Terus berdoa, minta bimbingan, petunjuk kepada Allah, kekuatan, keistiqomahan. Dan berikutnya adalah jangan pernah menyendiri. Teruslah bersama dengan teman-teman yang soleh. Kita harus selalu ingat betapa berharganya hidayah ini. Betapa mahalnya manhaj salaf ini. Jangan sampai hanya karena gara-gara 1, 2, 3 fitnah yang kita hadapi terus kita menjadi lemah. Timbul keraguan-keraguan di dalam hati. Apakah ini manhaj benar atau tidak? Kenapa selalu berhadapan dengan fitnah? Jangan sampai ada pikiran yang seperti itu. Di masa-masa sekarang ini harus fokus, betul-betul fokus. Belajar, beramal, bekerja, beribadah. Dah. Dan antum memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan. Nah, banyak istighfar, banyak berdoa. Doakan ahlul ilmi, doakan ustad-ustad kita, ya, pembimbing kita, supaya mereka diberikan keistiqomahan, kekuatan, ya, agar terus memberikan bimbingan kepada kita. Karena keberadaan ahlul ilmi, keberadaan orang-orang yang memberikan bimbingan ilmu kepada kita, ini juga bagian dari kehidupan kita. Bagian dari kehidupan kita, bahkan bagian dari agama kita, bahkan bagian dari diri kita sendiri. Cintai mereka, sayangi mereka, doakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Selama ada mereka, insya Allah dakwah ini akan tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masing-masing kita dituntut untuk terus saling mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Nah, insya Allah segala hal yang buruk, problem, masalah, nanti juga ada saatnya di mana itu akan selesai reda dan kita akan terus dalam dakwah ini, dakwah salaf, dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai menjadi pecundang, ya. Terus bersemangat. Ingat, kita adalah bagian dari saudara kita. Kita harus tetap menjaga kebersamaan, karena dengan bersama kita akan menjadi kuat. Kita tidak diperintahkan untuk memperbanyak jumlah. Tidak. Allah itu dan Rasulnya hanya memerintahkan kepada kita untuk bersama, menjaga ukhuwah. Itu karena dengan bersama kita akan menjadi kuat. Bukan jumlah yang banyak yang membuat kuat itu. Salah. Kalau antum punya pandangan bahwa kita akan kuat ketika jumlah kita banyak, ini salah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Allah sudah bantah cara berpikir seperti itu. Berapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak? Bi'iznillah, dengan izin Allah. Yang akan memberikan kekuatan itu bukan jumlah yang banyak, tetapi yang akan memberikan kekuatan itu adalah kebersamaan. Tetaplah bersama dengan ahlu sunnah, tetaplah bersama dengan asatidah ahlu sunnah, dengan ahlul ilmi, dengan para ulama. Itu yang akan membuat kita kokoh, itu yang akan membuat kita kuat. Barakallahu fikum. InsyaAllah nanti kita lanjut pada salat zuhur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.